Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita memasuki ayat 21 dari surat An-Nur. Ayat ini masih terkait dengan semangat An-Nur, semangat cahaya yang dijelaskan Allah bahwa Allah Nur, Allah cahaya, dan setan adalah zulumat, kegelapan. Lebih tepatnya, ia berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Wahai orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini panggilan bagi kita. Ini panggilan kasih sayang. Ini panggilan cinta kasih dari Allah yang Maha kasih dan Maha sayang. Bagaikan seorang ibu memanggil anaknya dengan panggilan manja untuk memberi nasihat kepada anaknya, bukan karena ibu itu benci kepada anaknya, tetapi demi masa depan yang gemilang bagi anaknya. Allah berkata kepada kita, wahai orang yang beriman, jangan ikuti langkah setan. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya Allah cukup mengatakan jangan ikuti setan. Tetapi itu tidak cukup bagi Allah. Allah berkata jangan ikuti langkah. Karena apa? Setan itu langkahnya saja sudah berbahaya. Aromanya saja sudah mengerikan. Mencium aromanya bisa membuat kita tergiring dan terikut. Mengikuti langkahnya membuat kita tercucuk hidung kita bagaikan kerbau yang bisa diarahkan kemanapun. Maka di sini bentuk ajakan kasih sayang tadi, langkahnya pun tak boleh diikuti. Karena satu langkah kita ikut akan mengarah kepada langkah-langkah berikutnya. Maka begitu juga dalam agama, mendekati zina saja tidak boleh, karena mendekat itu artinya zina selanjutnya. Maka Islam adalah agama preventif yang menginginkan kebaikan, bukan inginnya tegaknya hukum zina itu sendiri. Islam menginginkan umat Islam jauh terhindar, maka dia mengajak dengan bahasa jangan ikuti langkah. Masih ada pembahasan yang lebih panjang. Waktu yang terbatas, kita silakan Ustaz Fajrul dan Ustaz Sudiro untuk mengkaji lebih jauh lagi. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Perlu kita mengetahui, di sini Allah mengajak orang-orang yang beriman khususnya pada perintah ini, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman inilah yang diperintahkan Allah agar jangan sampai langkah-langkah setan itu mereka ikuti. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu mestilah mempunyai niat yang baik. Dengan niat yang baik itu akan terpancarkan cahaya dari dirinya. Dengan niat yang baik itu akan terpancarkan cahaya dari perbuatan dan perkataannya. Maka inilah yang harus kita gandengkan kemana saja kita berada, sehingga apapun yang terjadi godaannya di tengah-tengah kita melaksanakannya, maka kita yang dahulukan adalah dahulukan keimanan kita agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Maka sebagaimana yang disinggung oleh Ustaz Zainal, seperti perintah Allah, la taqrabuz zina, janganlah engkau dekati perbuatan zina, karena orang yang dekat akan melakukan zina yang kedua dan selanjutnya. Maka dengan bahasa lain, bahwasanya firman Allah yang tersurat itu adalah jangan mendekati, mungkin makna yang tersirat adalah orang yang sudah dekat tidak akan pernah keluar dari perbuatan zina tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlulah kita sebagai hamba Allah yang masih beriman, yaitu orang yang beriman ini mudah sekali menandainya, yaitu mungkin salah satunya dia masih menyadari perintah Allah, yaitu sholat lima waktu, sebagai yang lain berpuasa, yang lainnya tahu dia membedakan perbuatan buruk dan keji. Karena orang yang beriman itu tidak muluk-muluk yang Allah inginkan, hanya beriman dan jangan mengikut perbuatan setan. Maka ayat yang selanjutnya di ayat ini adalah mengatakan ada manusia yang selalu mengatakan dirinya itu adalah orang yang baik, orang yang suci, orang yang bersih. Padahal Allah 13 abad yang silam sudah mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan suci itu adalah kalau Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan tidak baik. Bukan diri kita sendiri yang menganggap itu diri kita bersih. Kenapa? Karena kalau diri kita menganggap ukurannya apa yang kita pakai, maka barometernya tidak ada yang dapat kita pakai. Tapi kalau ukuran barometer Allah, Allah telah menggariskan dalam Al-Quran, dalam hadis syariatnya, itu saja kita laksanakan, kita akan mendapatkan izakki mayyasha, bahwasanya Allah telah memberikan diri kita ini bersih. Mayyasha, siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Karena Allah Maha mendengar, Allah lah mengetahui apa maksud dan tujuan seseorang itu. Apakah karena Allah atau karena Rasulnya atau karenanya lebih banyak selain Allah dan Rasulnya. Begitu tambahannya, Ustaz. Baik, para pendengar, kita tambahkan dari tadi yang telah dipaparkan dengan baik oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Fazrul. Hal konkret yang bisa kita lihat, banyak umat bertanya, ketika bulan Ramadan, bulan puasa, katanya setan dibelenggu. Begitu, Ustaz, kan? Mm-hmm. Nah, tapi ternyata, kok masih banyak juga orang berbuat maksiat, keji dan mungkar. Inilah sebenarnya yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Fazrul tadi. Kenapa langkah saja kita tidak boleh ikuti, bukan tindakannya, untuk masuk ke langkah berikutnya. Sama persis konkretnya ketika kita puasa, seperti orang memain tinju, lebih lincah ketika main dibanding ketika latihan. Jadi ketika 11 bulan dia dilatih oleh setan, mengikuti langkah-langkah setan, maka kemudian ketika bulan Ramadan dia akan begitu lincah mempermainkan perbuatan keji dan mungkar ketika bulan Ramadan. Maka para pendengar yang budiman, ini adalah wanti-wanti, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari 14 abad tahun yang silam. Langkah-langkah saja tidak boleh. Dan inilah begitu indahnya Islam yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, langkah-langkah preventif. Bukan tujuannya untuk menyiksa orang yang berbuat zina dalam konteks zina, cuman bagaimana orang bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyengsarakannya fid dunia wal akhirah. Terima kasih Ustaz Fazrul dan barusan Ustaz Fadli. Kita melihat akhir dari ayat ini, wallahu sami'un alim, Allah mendengar dan mengetahui, mendengar doa-doa kita, harapan-harapan kita supaya kita terhindar dari godaan setan dan langkah-langkahnya. Dan kita juga semoga dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersih dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Amin. Kebersihan dalam pikiran, dalam kata-kata, dan dalam perbuatan, termasuk kecenderungan untuk berprasangka baik terhadap orang lain. Adanya budi luhur ini hanya karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Larifin bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Fadli mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.